وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة، مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. Dikatakan oleh penulis pada bab syurut dukhulul jannah, syarat-syarat masuk surga. Maka pada hadis ini, yang dimaksud adalah hadisnya Bashir ibn Qasasiyah, di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Bashir satu bayat, suatu ikatan janji di dalam Islam. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengambil dari Bashir hanya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan ada selain dari dua kalimat syahadat itu. Nabi mengambil dari Bashir selain dari dua kalimat syahadat untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, kemudian pergi haji dan puasa Ramadan, serta berjihad di jalan Allah. Kemudian dipisahkan dalam hadis bahwa Bashir ini mengajukan penawaran. Kalau dia siap untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara itu semua selain dua hal. Apa dua hal itu? Jihad dan sedekah. Apa kata Bashir? Ya Rasulullah, adapun dua perkara ini aku tidak kuat. Aku tidak bisa, aku tidak mampu. Yaitu jihad dan sedekah. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabat tangannya Bashir, kemudian menggerakkannya seraya beliau berkata, tanpa jihad dan tanpa sedekah, lalu dengan apa kamu mau masuk surga? Lalu dengan apa kamu mau masuk surga? Barulah ketika itu Bashir bin Qasasiyah ini menerima keseluruhan dari bayat tadi. Kalau begitu ya Rasulullah, aku membayatmu sekarang atas itu semua. Apa syahid yang dimaukan dari hadis ini? Yaitu bahwa untuk masuk ke syurganya Allah Jalla wa'ala disyaratkan selain la ilaha illallah, juga disyaratkan al-amal, juga disyaratkan untuk seseorang beramal, untuk seseorang berbuat, untuk dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini berbeda dengan apa yang dianggap oleh kebanyakan orang yang mengira bahwa cukup hanya dengan la ilaha illallah tanpa amal, tanpa mengerjakan perintah, tanpa meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala. Dan hadisnya jelas bahwa selain la ilaha illallah juga disyaratkan amal. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, maka pada hadis ini kata beliau, kita dapati bahwasannya jihad dan sedekah, maksudnya sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, yaitu az-zakah. Pada hadis ini kita dapati bahwasannya jihad dan zakat juga merupakan syarat untuk masuk ke dalam syurganya Allah. ma'mur tauhid wassalatu wassiyam walhajj. Di samping dia juga mentauhidkan Allah, dan di samping dia mengerjakan salat, berpuasa dan juga pergi haji. Lalu kata Al-Hafidz, wa nadhiru hadza an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan yang semisal dengan hadis ini juga ada hadis yang lain. Artinya ada dalil yang lain yang juga menunjukkan bahwa tidak cukup hanya la ilaha illallah. Itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk aku memerangi sekalian manusia sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah, yang artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa fahiya Umar wa jama'atun min as-sahabati anna man ata bisyahadatain imtana'a min uqubati ad-dunya li mujarrad dzalik fa tawaqqafu fi qital man izzaka. Maka Umar bin Khattab dan yang lainnya dari sekalian sahabat, mereka memahami bahwa barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, imtana'a min uqubati dunya, tidak mendapatkan hukuman di dunia, artinya tidak boleh dibunuh. Bimujarrad dzalik, dengan sekedar dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Fatawaqqafu fi qital man izzakat, hingga akhirnya mereka pun memilih sikap abstain, memilih sikap untuk tidak ikut dalam memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ini kejadiannya di zaman kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa ada sekelompok orang yang mereka menolak untuk membayarkan zakat, dan mereka mengakui wajibnya zakat. Sedangkan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mengambil kebijakan kepada mereka untuk mereka ini diperangi. Adapun Umar dan sahabat yang lain yang menganggap bahwa la ilaha illallah itu cukup sebagai syarat bahwa mereka enggak boleh diperangi. Jelas masalahnya di sini. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz, fahima as-siddiq annahu la yamtani'u qitaluhu illa bi ada'i huquqiha. Sedangkan as-siddiq itu siapa? Abu Bakar. Beliau memahami bahwasanya la yamtani'u qitaluhu, seseorang tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah illa bi ada'i huquqiha, sampai dia juga menunaikan hak-hak la ilaha illallah itu. Artinya bukan hanya sekedar mengucapkannya, tapi meninggalkan haknya, meninggalkan kewajibannya. Jadi paham ini ya. Sebagian sahabat memahami cukup seorang mengucapkannya meskipun dia menelantarkan kewajibannya. Dan telah kita sebutkan bahwa la ilaha illallah dia memiliki konsekuensi dan kewajiban. Sebagian sahabat diantaranya Umar dan yang lainnya menganggap cukup dengan la ilaha illallah meskipun orang itu belum menunaikan kewajiban dari la ilaha illallah tersebut. Cukup dengan la ilaha illallah itu dia enggak boleh dibunuh. Adapun As-Siddiq yaitu Abu Bakar, beliau beranggapan berbeda. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak boleh dibunuh, itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia menunaikan kewajiban dari la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Di qawli sallallahu alaihi wasallam, as-siddiq memahami dengan pemahaman yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalik mana'u minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Di mana di sana ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakah, fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi dalilnya Abu Bakar Siddiq, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan apabila mereka melakukannya terhalangilah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali disebabkan oleh karena mereka menelantarkan haknya. Arti dari hadis ini bahwa la ilaha illallah itu memiliki hukuk, memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Bukan hanya sekedar seorang dia mengucapkannya tetapi dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban. Maka Siddiq yaitu Abu Bakar mengatakan, az-zakatu haqqul mal, dan zakat itu adalah hak harta yang harus ditunaikan oleh seorang dalam bersyahadat la ilaha illallah. Dia harus tunaikan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Maka dari sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an tetap memerangi orang-orang yang menolak untuk mereka membayar zakatnya meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Wahai Nabi, fahamah As-Siddiq, dan pemahaman yang difahami oleh As-Siddiq ini, qad rawahu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atun min as-sahabah minhum Ibnu Umar wa Anas wa ghayruhuma, wa annahu qala umirtu an uqatila an-nas hatta ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. Dan hatta yang telah difahami As-Siddiq ini juga telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sekelompok sahabat yang lain, di antaranya adalah ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik, dan selain daripada mereka berdua. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperintahkan untuk memerangi segala manusia sampai mereka bersyahadat dengan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai mereka menunaikan salat atau menegakkan salat, dan sampai mereka juga menunaikan zakat. Ini tidak dicukupkan hanya dengan apa? Dengan dua kalimat syahadat. Apabila mereka melakukan itu, baru terlindungi. Apa yang mereka mesti datangkan agar mereka terlindungi darahnya? Syahadat, kemudian apa? Kemudian salat, dan kemudian az-zakat. Kemudian zakat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya dengan syahadat. tanpa sholat, tanpa zakat, tidak cukup seorang untuk bisa dia masuk kepada surganya Allah Jalla wa Ala. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrah, "Wa kullu syara'i al-Islam hiya min huquqi la ilaha illallah." Dan semua syariat Islam adalah termasuk dari hak la ilaha illallah. Artinya seperti yang telah saya kemukakan, bahwa dukhulul jannah itu qisman, masuk ke syurganya Allah ada dua. Yang pertama adalah dukhulun kamil, masuk ke syurganya Allah secara sempurna, yaitu tidak disentuh oleh azab. Dan yang kedua dukhulun naqis, masuk ke syurganya Allah tapi tidak sempurna, artinya masbuqun bi'adab, disentuh oleh azab terlebih dahulu. Itu untuk orang-orang yang mereka belum merealisasikan la ilaha illallah secara utuh. Di sisi la ilaha illallah yang mereka ucapkan, mereka juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka seorang yang menginginkan untuk dia selamat dari azab Allah Jalla wa'ala, maka hendaknya dia juga berhati-hati dari al-ma'asi wa'ad-dunub, kemaksiatan dan dosa. Apakah mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan? Karena perintah-perintah Allah Jalla wa'ala seluruhnya itu adalah hak dari la ilaha illallah, yang harus ditunaikan oleh orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Masih kata Syekh Abdul Rahman, "Famin huquqiha," maka diantara hak dan kewajiban dari la ilaha illallah ini, "iqamus salati wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan," menegakkan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. "Fa ulima bihadha," maka diketahuilah dengan uraian ini, "kullihi," seluruhnya, "butlanu madhabil murji'ah," batalnya pemahaman orang-orang al-murji'ah, itu kelompok yang mencukupkan seseorang untuk dia masuk surga. Katanya, kata mereka, cukup dengan la ilaha illallah meskipun tanpa al-amal, tanpa beramal. Ia tidak menggolongkan amal perbuatan sebagai bagian dari pengertian iman. Tapi orang beriman itu cukup dia hanya mengucapkan dengan lisan, cukup dia hanya meyakini dengan hati, meskipun dia tidak beramal, maka dia mukmin. Sehingga dari pemahaman ini muncullah pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Muncullah dari pemahaman yang seperti ini meremehkan wajibat, kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Dan jelas ini adalah pengertian yang batil dari pemahaman tentang konsep iman. Karena iman menurut al-sunnah itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan juga perbuatan. Lantas di mana letaknya keyakinan? Hah? Yang disebut biar? Hah? Di mana letaknya keyakinan? Hah? Sebutkan qaulul amal, artinya qaulul qalbi, ya, ucapan dan amalan, maksudnya adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Dan amalan amalan hati dan amalan anggota badan. Jadi sudah tercakup di situ. Baik. Fa'ulima bihadha kullihi butlanu madhabil murji'ati alladhina yaqulun la yadurru ma'al iman dhamm. Maka dengan ini diketahuilah batalnya madhab al-murji'ah yang mengatakan bahwa yang namanya dosa itu tidak akan mencelakakan iman, tidak akan mengurangi iman, dan tidak akan merusak atau bahkan menghapus keimanan. Dan Ahlussunnah mengatakan bahwa yang namanya al-ma'asi tadurru iman. Ahlussunnah mengatakan bahwa kemaksiatan itu mencederai iman. Bahwa namanya dosa itu mengurangi iman, bahkan bisa sampai mencabutnya sehingga hilang dari pelaku maksiat tersebut iman secara keseluruhan. Nah, orang yang sujud ghairillah, sujud kepada selain Allah Jalla wa'ala, hilang keimanannya bil kulliyah secara keseluruhan. Sebabkan oleh karena perbuatannya adalah kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun orang yang dia berzina dan dia meyakini bahwa zina itu haram, apakah keimanannya hilang? Penjawab, maka jawabnya apa? Nah, akan tetapi naqis, imannya berkurang sesuai kadar maksiatannya. Maka ayyuhal hadirin yang dimuliakan Allah, harus dengan mengerjakan perintah, harus dengan meninggalkan larangan. Qala yadullu ala dhalika qawluhu ta'ala, dan juga yang menjadi dalil akan hal ini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat kelima. Allah jalla wa ala mengatakan, fa in tabu wa qamu salata wa atau zakata fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertaubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka lepaskan mereka. Artinya orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, orang-orang kafir non-muslim, apabila mereka bertaubat, dan tentunya taubat mereka adalah dengan mereka meninggalkan kesyirikannya, meninggalkan peribadahan mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala, meninggalkan peribadahan kepada Bunda Maria dari orang-orang Nasara, meninggalkan peribadahan dari patung-patung dari orang-orang Hindu, Buddha, meninggalkan peribadatan kepada kuburan, makam orang-orang saleh, tempat-tempat yang dikeramatkan, benda-benda yang dipusakakan dari orang-orang Islam atau non-muslim, atau orang-orang Islam yang mereka tidak memahami hakikat daripada Islam sehingga mereka melakukan perbuatan orang-orang musyrikun. Fa'intabu, kalau mereka berlepas dari perbuatan mereka ini, yaitu dengan mereka masuk Islam, wa aqamu sholata wa atau zakat, dan mereka menegakkan salat dan juga menunaikan zakat. Apa syahid? Apa dalil dari ayat yang agung ini? Bahwa Allah Jalla wa'ala mensyaratkan untuk si musyrik dilepas sampai dia taubat, dan sampai dia menegakkan salat, dan sampai dia menunaikan zakat. Bahwa tidak cukup hanya dengan asyhadatain, tidak cukup dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa menunaikan hak-hak dari kalimat tersebut. Bisa dipahami ya? Kemudian kaum Ta'ala, bagaimana hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Taubat ayat 11. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakat fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, baru ketika itu mereka saudara kalian seagama. Adapun orang yang mengaku muslim akan tapi tarakus salat, meninggalkan salat, mereka tidak mendapatkan bagian dari kalimat fa ikhwanukum fid din, sampai dia menegakkan salat, sampai dia menunaikan zakat, sampai dia menegakkan syariat Islam, sampai dia menunaikan hak dari kalimat la ilaha illallah, mengerjakan diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Jalla wa ala. Artinya di sini apa? Bahwa an-najatu minan nar, keselamatan dari neraka jahannam di akhirat, itu bukan hanya disyaratkan dengan adanya hanya la ilaha illallah. Kemudian kata al-Hafidz, "Al-anna al-quwwata fid-din la tathbutu illa bi ada'i al-fardh ma'at-tauhid." Ayat yang terakhir ini menunjukkan bahwa persaudaraan dalam agama itu tidak terwujud kecuali sampai seseorang menunaikan kewajiban. Disebutkan dalam ayat 2. Itu apa? Menegakkan salat dan menunaikan zakat. Di samping dia mentauhidkan Allah. Artinya bukan hanya tauhid. Bukan hanya yang penting. Saya kan gak melakukan kesyirikan. Gak sekatenan. Ya. Yang penting saya kan tidak ikut. Ya. Memberikan sesajian. Tidak menyembeli untuk selain Allah. Bukan yang penting seseorang tidak menyekutukan Allah, lantas dia tidak beramal. Maka yang disyaratkan di sana adalah amal. Kemudian kata al-Hafidz, qala fa inna at-taubata min asy-syirki la tahsulu illa bit-tauhid. Karena sungguhnya bertaubat dari kesyirikan tidak terwujud kecuali dengan tauhid. Taubat dari kesyirikan itu tidak terwujud kecuali dengan tauhid. Artinya seorang yang dikatakan taubat dari kesyirikan adalah orang yang dia meninggalkan syirik dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walamma qarrara Abu Bakr hadza lis sahabati raja'u ila qawlihi wa ra'u sawaba. Maka tatkala Abu Bakr As-Siddiq mengingatkan hal ini kembali kepada para sahabat yang menyelisihinya, raja'u ila qawlihi, maka mereka pun setelah itu rujuk dari pendapat mereka kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq dan menganggap apa yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq dari pendapatnya tersebut bahwa itu adalah pendapat yang benar. Pendapat yang mana ya kawan? Hah? Apa? Nah, yaitu untuk memerangi orang-orang yang mereka menolak untuk membayar zakat, menolak untuk menunaikan hak al-mal, hak harta dari syahadat. Yang mana itu adalah kewajiban dan konsekuensi dari orang yang bersyahadat, meskipun mereka bersyahadat dengan la ilaha illallah. Akhirnya setelah itu para sahabat pun sepakat mengikuti pendapat Abu Bakar. Nah, dari sini kita dapat bahwa hadis ini dan kisah ini itu senada dan sejalan dengan hadis Bashir Ibn al-Qasasiyah. Ya, di mana hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa untuk seseorang masuk ke syurganya Allah harus juga di samping mentauhidkan Allah, dia juga harus beramal. Dia juga harus beramal. Bila kita lihat, maka al-Hafidz, "Faidha ulima anna 'uqubata ad-dunya la tartafi'u 'amman 'adda ash-shahadatayn mutlaqan." Maka apabila telah diketahui bahwa hukuman dunia itu tidak terangkat dari orang yang menunaikan hanya syahadatain, lantas dia menelantarkan hak-haknya, hak-hak dari dua kalimat syahadat tersebut, bal qad yu'aqab bi ikhlali li haqqin min huquqil Islam, bahkan sebaliknya dia bisa dihukum di dunia disebabkan dia menelantarkan salah satu dari hak-hak al-Islam. Maksudnya hak-hak asy-syahadatain. Jadi paham sampai di sini bahwa hukuman di dunia tidak terangkat dari mereka. Siapa mereka? Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi menelantarkan haknya. Apa yang maksud dengan tidak terangkat? Bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat setelahnya akhirnya memerangi mereka. Meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap diperangi. Tidak berangkat. Artinya bukannya tidak diperangi, diperangi mereka. meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, disebabkan mereka mengantarkan hak dari dua kalimat syahadat itu. Maka al-'abid, apabila telah diketahui hal ini, fadzalika 'uqubatul akhirah, maka begitu pun juga hukuman di akhirat berupa apa? Azab. Tidak terangkat dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia melantarkan hak-hak, melantarkan hak-hak dari la ilaha illallah, mengerjakan kemaksiatan dunal kufur, tentunya dari kemaksiatan yang selain daripada kufur. Adapun kalau kemaksiatan itu adalah kufuran, maka batala islamuhu, batala islamnya, dan dia khalidun mukhalladun binnar, kekal di neraka jahannam. Tetapi pembahasan kita di sini adalah berkaitan dengan orang yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tapi dia mengerjakan ma'asi dunal kufur, kemaksiatan yang tidak sampai kepada derajat kufuran, bahwa orang tersebut bisa jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh karena kemaksiatan yang dia lakukan. Rayul hadirin yang dimuliakan Allah, ini pendapat yang keberapa? Balik lagi kita, kalau masih lima pendapatnya, karena sudah panjang penjelasannya. Balik lagi, ini adalah pendapat yang keberapa? Yang ketiga, berkenaan dengan hadis apa? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia diharamkan dari neraka. Diharamkan dari neraka benar, akan tapi bagi orang yang menjalani syarat-syaratnya dan tidak terdapat padanya apa? Padanya penghalang-penghalangnya. Nah, ini pendapat yang ketiga yang dipilih oleh Al-Hafidz dan sebelumnya Hasan Al-Basri dan juga Wahab Ibn Munabbih. Dan ini semua yang sampai kepada ya, pembahasan tentang kisah yang terakhir ini adalah dalil-dalilnya. Adalah dalil-dalil yang menguatkan akan pendapat ini. Maka di akhir dari pembahasan tersebut, kata Imam Al-Hafidz, apabila diketahui bahwa hukuman di dunia saja tidak terangkat, maka begitu pun juga hukuman di akhirat. Itu siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak menunaikan hak-haknya. Karena la ilaha illallah itu memiliki hukum, ya, memiliki kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang mengucapkannya sampai dia bisa mendapatkan bagian dari hadis tadi. Orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari masuk ke dalam neraka. Itu siapa? Yang menunaikan hak-hak dari la ilaha illallah. Jadi paham ya? Selanjutnya kata Al-Hafidz, وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أول ما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود منهم الزهر والثور وغيرهما وهذا بعيد جدا. Dan sebagian ulama lainnya, mereka berpendapat, nah ini pendapat yang keberapa? Yang keempat, tentang hadis-hadis yang telah lalu disebutkan di awal kitab tentang keutamaan dari la ilaha illallah. Di mana hadis-hadis tersebut sudah kita sebutkan ada berapa pola? Ada dua pola ya. Harus terus diingat ini karena pembahasannya berketerkaitan. Yang pertama yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang kedua yang dikatakan di situ barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Dan sudah kita sebutkan tiga pendapat berkenaan dengan hal ini, dan yang dikuatkan adalah pendapat yang ketiga. Ini sebutkan pendapat yang keempat. Sebagai ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang telah disebutkan itu dan juga yang serupa dengannya karena qabla nuzulil faraid wal hudud, bahwasanya hadis-hadis tersebut itu diucapkan Nabi SAW sebelum datangnya kewajiban-kewajiban dan sebelum diturunkannya hukum-hukum had. Artinya, pendapat yang keempat ini ingin mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, itu dulu sebelum adanya perintah untuk mengerjakan perintah Allah, dan sebelum datangnya perintah untuk meninggalkan larangan Allah. Ya, sebelum turunnya perintah kewajiban-kewajiban. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat demikian, qala minhum az-Zuhri wat-Thawri wa ghairuhuma. Di antara mereka ada Imam Az-Zuhri dan juga Imam Sufyan At-Thawri, dan selain dari mereka berdua. Wa hadza ba'idun jidda. Kata Al-Aqid, dan ini pendapat yang sangat jauh sekali. Pendapat yang sangat jauh sekali. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di Ta'liq, menjelaskan kaki. Kata beliau, sebelum catatan kaki yang nomor 2 ya. Wa ma akau 'an Ibnu Musayyib wa ghairihi fa dha'ifun batil. Adapun pendapat yang dihikayatkan dari Ibnu Musayyib, itu Sa'id bin Musayyib yang mengatakan bahwa hadis-hadis ini itu sebelum turunnya perintah-perintah, sebelum datangnya apa? Perintah, dan sebelum datangnya larangan-larangan. Kata Imam An-Nawawi, ini adalah pendapat yang lemah dan batil. Wadhalika li'anna rawi ahadi hadhihi al-hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang demikian itu karena salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis-hadis ini itu adalah Abu Hurairah. Salah seorang yang meriwayatkan hadis-hadis ini itu adalah Abu Hurairah. Wa huwa mutaakhirul Islam, dan Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan. Aslama Umar Khaybar sanata 70 bil ittifaq. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun perang Khaybar, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah berdasarkan kesepakatan ulama. Wa kana ahkamus syari'ah mustaqirra, dan pada tahun itu hukum-hukum syariat itu telah turun, telah baku. Wa hadhil wajibat kanat furuduha mustaqirra, dan begitu pun juga kebanyakan dari kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu telah ada. Maka berdasarkan ini, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz, bahwa pendapat ini adalah pendapat yang jauh sekali dari kebenaran. Kembali pada perkataan Al-Hafidz, fa inna kathira minha kana bil Madinah ba'da nuzul al-fara'id. Karena kebanyakan dari hadis-hadis ini, itu hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah itu turunnya di Madinah. Diucapkan Nabi justru di Madinah setelah turunnya fara'id wal hudud, setelah adanya kewajiban-kewajiban, setelah turunnya larangan-larangan. Wa fi ba'dihā annahu kāna fī ghazwati Tabūk wa hiya fī ākhir ḥayātin nabī sallallāhu 'alaihi wasallam. Dan bahkan sebagian dari hadis-hadis tersebut itu diucapkan Nabi di saat perang Tabuk. Di saat perang Tabuk, dan itu terjadi pada akhir hayat kehidupannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang keempat. Wa la minhum, dan mereka itu yang mengatakan pendapat ini, yang mengatakan pendapat ini, di antara mereka man yaqulu fi hadhihi al-hadits innaha mansukhah. Di antara mereka, di antara yang berpendapat dengan pendapat yang keempat ini, ada yang berpendapat bahwa hadis-hadis ini, itu bahwa hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah tersebut, itu adalah hadis-hadis yang mansukh, yang sudah dihapus hukumnya. Ini kita kemuala mendapat pendapat ulama, ya, darinya kita ketahui bahwa apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita di tengah-tengah kaum muslimin bersandar dengan la ilaha illallah boleh masukkan dalam surga. La ilaha illallah itu menyelamatkan dari api neraka. Sambil mengerjakan kemaksiatan, meremehkan perintah dan melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidak bersandar kepada satu pun pendapat dari para ulama. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan bahwa hadis yang menceritakan tentang keutamaan la ilaha illallah itu apa? Mansukh. Ya. La ilaha. Meskipun pendapat ini lemah. Seperti telah disebutkan. Nah, tapi ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ta'alluq, tidak memiliki sandaran sedikit pun dari perkataan imam. Qala wa minhum man yaqul hiya muhkamah walakin dhumma ilaiha syara'it. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang muhkam, artinya tidak mansukh, akan tapi hadis-hadis tersebut bersyarat. Maksudnya bahwa hadis-hadis yang menerangkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga ini benar muhkam, diberlakukan, akan tapi hadis-hadis tersebut bersyarat, artinya ada syarat-syaratnya. Makanya pendapat-pendapat dari ulama kita rahimahumullah. Kemudian selanjutnya kata Al-Hafidz, qala wa yaltafitu hadha ila anna az-ziyadata 'ala an-nassi hal hiya nasqun am la wal khilafu fi dhalika bainal usuliyyin mashhur. Kata beliau, perlu dilihat kembali, kata beliau, bahwa tambahan keterangan atas suatu nas, tambahan keterangan atas suatu nas yang sudah ada sebelumnya, apakah dia disebut sebagai nasakh, sebagai penghapus, atau tidak disebut sebagai penghapus. Dan perbedaan ulama dalam masalah ini di kalangan para ahli usul adalah perbedaan yang masyhur. Artinya ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa telah berlalu oleh kita di mana hadis-hadis tersebut ada tambahan padanya keterangan sitqan min qalbih ghairu syakin yabtaghi fiha wajh Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya, ada tambahan keterangan, ada tambahan keterangan padanya sitqan min qalbih ghairu syakin, tidak ragu terhadap keduanya. Ada lagi tambahan keterangan murni dia hanya mengharapkan wajah Allah, murni dia hanya mengharapkan wajah Allah. Apalah tambahan keterangan terhadap nas itu disebut sebagai nasakh atau bukan, sebagai penghapus atau bukan. Dan ini khilaf di kalangan para ulama al-usul, dan ini khilaf yang masyhur. Disebutkan kata Al-Hafidz, qala wa qad sarra'a Tsauri wa ghayru bi annaha mansukhah. Dan Al-Imam Tsauri itu Sufyan bin Sa'id Tsauri dan yang lainnya, mereka menegaskan bahwa hadis-hadis tersebut jadi mansukh dengannya. Tentang keutamaan la ilaha illallah jadi mansukh dengannya, wa anna nasikaha al-fara'id wal-hudud, dan bahwasanya yang menghapusnya itu adalah dalil-dalil yang mewajibkan kewajiban-kewajiban pada mereka. Dalil yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Jelas ya? Bisa dipahami ini kuat? Bahwa yang menghapusnya apa? Allah adanya perintah untuk mengerjakan perkara-perkara dan larang untuk meninggalkan perkara-perkara. Al-Tawri dan yang lainnya menganggap bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan la ilaha illallah ini dia terhapus dengan adanya hadis-hadis yang memuat di situ perintah dan larangan. Wa qad yakunu muraduhum min nasyi al-bayan wal idah. Dan bisa jadi kata al-hafidz bahwa dimaksud oleh mereka, oleh at-tawil dan yang lainnya, bahwa nasakh, bahwa namanya nasakh itu yang dimaksud dengan terhapus di sini itu adalah tambahan keterangan dan tambahan penjelasan. Ya, ini dikenal di kalangan para ulama usul. Nah, bahwa di antara makna an-nasakh, di antara makna an-nasakh adalah al-idhah wal bayan. Bahwa mereka menyebut adanya tambahan keterangan itu dengan istilah nasakh. Adanya tambahan penjelasan mereka sebut dengan istilah nasakh. Sebagai istilah atau dengan istilah menghapus. Fa inna salafa kanu yutliquna an-nasakh 'ala mithli dhalika katira. Karena para ulama salaf, ya, banyak dari mereka menggunakan kata nasakh ini untuk yang ada padanya tambahan keterangan. Jadi kalau ada tambahan keterangan dalam satu nas, para ulama salaf dulu menamakannya dengan istilah apa? Nasakh. Pada hakikatnya terhapus atau tidak terhapus? Tidak terhapus, tapi pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya ditambah saja penjelasan. Hanya berupa penambahan penjelasan, hanya berupa penambahan keterangan. Jadi tanya. Ya, ini istilah di kalangan ulama. Ada yang menganggap bahwa nasakh itu artinya menghapus, ada yang menganggap bahwa nasakh, ya ini ya ma'mul di kalangan salaf terdahulu, berlaku di kalangan salaf terdahulu, bahwa nasakh di mereka itu artinya apa? Artinya adalah tambahan keterangan dan tambahan penjelasan. Wa yakunu maqsuduhum, sehingga maksud mereka, ya, anna ayatil faraid wal hudud tabayyana biha tawaqqufu dukhulil jannati wan najati minan nar ala fi'lil faraid wa jitinabil maharim. Sehingga maksud mereka bahwa ayat-ayat yang memuat di situ perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, menjadi jelas dengannya, menjadi jelas dengan ayat-ayat ini bahwa masuk surganya seseorang dan selamatnya seseorang di neraka Allah Jalla wa'ala itu tergantung kepada apa? Kepada mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi paham ini? Jadi menurut, ya, para ulama tersebut, ya, bahwa hadis-hadis yang atau nas, ya, karena bisa hadis bisa juga ayat Quran yang menyebutkan tentang perintah, menyebutkan tentang larangan, ini adalah tambahan keterangan dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah tadi. Jadi paham di sini. Apa hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Datang keterangan lain tentang perintah untuk mengerjakan perintah Allah, ya, perintah untuk meninggalkan larangan Allah. Nah, sebagian ulama melihat bahwa ini nasakh terhadap, menghapus terhadap hadis-hadis keutamaan la ilaha illallah. Sebagian lain mengatakan ini tambahan penjelasan saja. Bahwa benar orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, tapi kalau dia menunaikan faraid, kewajiban dan meninggalkan larangan. Jadi paham ya? Ada khilaf hanya dalam istilah. Sebagian mengatakan nasakh, sebagian mengatakan tambahan keterangan dan tambahan, ya, penjelasan. Ini kesimpulan. Bisa dipaham ya insyaallah. Ada yang belum paham? Jadi saya review sedikit bahwa ulama yang dari pendapat yang keempat, balik lagi. Apa pendapat yang keempat? Masih ingat ya? Yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah itu sebelum turunnya apa? Kewajiban-kewajiban, sebelum adanya perintah dan larangan. Nah, kita membahas pada pendapat keempat ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa perintah dan larangan itu sebagai apa? Penghapus, nasakh. Maka terhapuslah keutamaan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Artinya terhapus makna masuk surga hanya dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena sekarang sudah ada kewajiban dan ada apa? Larangan. Kewajiban harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan. Sebagian mengatakan bukan nasakh, bukan dihapus. Tapi apa? Hadis-hadis perintah dan larangan itu hanya menambah penjelasan dan menambah keterangan. Adapun istilah nasakh di mereka, terkadang mereka menggunakan istilah nasakh untuk al-ghidhah wal bayan. Menambah keterangan, menambah penjelasan. Artinya benar bahwa la ilaha illallah masuk surga, la ilaha illallah orang mengucapkannya diharamkan dari neraka, akan tapi kalau dia apa? Mengerjakan perintah, kalau dia meninggalkan larangan. Nah, ini yang dijelaskan di akhir dari pembahasan ini, kata beliau, anna ayatil faradul hudud tabayyana biha tawaqqufu dukhulil jannah wan najati minan nar ala fil faraid ijtinabil maharim. Bahwa ayat-ayat yang di situ termuat perintah dan larangan memperjelas bahwa masuk surga dan selamat dari api neraka itu tergantung seseorang dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka dia yang berhak untuk apa? Masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Qala fasatil kan nusus mansukhah. Maka jadilah nas-nas tersebut itu mansukh, terhapus. Nas-nas yang mana nih? Keutamaan apa? La ilaha illallah. Maksudnya mansukhah, terhapus artinya ay mubayyanatan wa mufassaratan. Sudah diperjelas makna dan sudah ditafsirkan dengan penafsiran yang lebih terang. Bahwa mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga, diharamkan dari neraka. Akan tapi apa? Apabila seorang mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nususul faraidi wal hudud nasikhah. Dan nas-nas yang memuat di situ perintah dan larangan, dialah yang menghapusnya. Dialah yang menghapus hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Apa maksud menghapusnya? Ay mufassiratan. Maksudnya sebagai yang menjelaskannya. Gitu ya. Jadi yang menjelaskannya nas-nas tentang faraid wal hudud, yang dijelaskan adalah apa? Nas-nas tentang keutamaan la ilaha illallah. Mufassiratan li makna tilk. Menjelaskan akan makna dari hadis tersebut. Hadis apa? Keutamaan la ilaha illallah muwaddi'atan laha, dan semakin yang memberi keterangan bagi hadis-hadis tersebut. Jadi paham ini agak berat ya, tapi dengan kesimpulan insyaallah jelas ya. Nah, jadi kita simpulkan di sini bahwa meskipun pendapat yang keempat ini menurut Al-Hafidz Ibnu Rajab ini kuat atau lemah, beliau katakan ba'idun jiddan, tapi beliau tetap terangkan apa maksud dari pendapat yang keempat ini. Ya. Dan dari apa yang telah diuraikan, tampak bagi kita justru ada di antara ulama yang menganggap bahwa hadis-hadis tersebut apa? Mansukh. Ya, apakah mansukh dalam arti yang sesungguhnya atau mansukh dalam arti yang apa? Sudah diperjelas maknanya. Maka dari sini, apa masih ada ketergantungan terhadap hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, bahwa orang mengucapkannya masuk surga, orang yang mengucapkannya diharamkan dari neraka tanpa rahmat. Subhanallah, bahkan ternyata sebagian ulama menganggap bahwa hadis tersebut apa? Mansukh. Kemudian ya, Selanjutnya berkata Al-Aqib. Wa qala Thalibah. Dan di sana ada pendapat lain. Jadi pendapat yang keberapa? Yang ke kelima. Ada bisa sebutkan empat pendapat yang terdahulu? Saya kira ambil pendapat yang kelima. Wa qala Thalibah tilkan nususul mutlaqah. Qad ja'at muqayyidatan wa muqayyadatan fi hadits awqa. Fi ba'dihi man qala la ilaha illallah mukhlishan. Fi ba'dihi mustayqinan. Fi ba'dihi yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Wa fi ba'dihi yaquluha haqqan min qalbihi. Wa fi ba'dihi qad dhalla biha lisanuhu wa tma'anna biha qalbuhu. Pendapat yang kelima mengatakan bahwa nas-nas yang mutlak tersebut, apa yang dimaksud dengan nas-nas yang mutlak? Nas-nas yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya masuk surga, barang siapa yang mengucapkannya diharamkan dari neraka. Ini mutlak. Qad muqayyadatan, telah datang muqayyad, bersyarat. Telah datang bersyarat fi hadits awqa, pada hadis-hadis yang lainnya. Betul bahwa ada hadis yang mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Tetapi juga ada hadis yang menyebutkan qaid, menyebutkan syaratnya. Ya, menyebutkan syaratnya. Maka harus seseorang dalam memahami nas-nas yang mutlak ini itu dalam bingkai nas-nas yang muqayyad, yaitu amrul mutlaq 'alal muqayyad. Disebutkan dalam kitab usul, yaitu melakukan yang mutlak pada nas-nas yang muqayyad, sehingga dengannya ya seseorang mengamalkan semua nas yang ada, tidak ada nas yang dia telantarkan. Disebutkan kalau di ba'dihah, pada sebagian hadis-hadis tersebut ada terdapat keterangan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, ada syaratnya di sini disebutkan apa? Dia harus ikhlas mengucapkannya. Dia harus apa? Ikhlas mengucapkannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Anda melihat pada jalan kaki di bawah tentang kisah wafatnya Mu'ad ibn Jabal ketika dia sakaratul maut. Di situ dikatakan uhadithukum haditsan sami'tu min Rasulillah wa qala maratan ukhbirukum bi syai'in sami'tu min Rasulillah lam yamna'ni an uhadithukum al'ana illa an tattakilu. Sami'tu yaqul man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw yaqinan min qalbihi lam yadkhul an-nar aw dakhal al-jannah wa qala marratan dakhal al-jannah wa lam tamassuhu an-nar. Ini hadis serupa dengan hadis yang telah lalu penjelasannya, akan tapi di sini terdapat tambahan keterangan bahwa Mu'ad mengatakan bahwa dulu aku menyembunyikan hadis, akan tapi sekarang aku menjelang wafat. Maka tidak ada alasan baikku untuk aku sembunyikan hadis ini, bahwa aku mendengar Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya atau yakin dari dalam hatinya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka, atau dia akan masuk surga. Dan sebutkan juga bahwa Mu'ad berkata dakhala al-jannah wa lam tamassuhu an-nar, dia masuk surga dan tidak disentuh oleh api. Maka hadis yang mutlak tersebut datang penyebutan syaratnya itu pada riwayat yang lainnya. Ini disebutkan disyaratkan padanya ikhlas, mukhlishan. Wa bi ba'dihi mustayqinan. Dan pada sebagian hadisnya disebutkan kalimat mustayqinan. Apa arti mustayqinan? Artinya dia meyakini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman laqita min wara'a 'adal 'a'ud yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan bihi qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Siapapun yang kau temui wahai Abu Hurairah di belakang tembok ini yang dia bersaksi dengan la ilaha illallah dan dia meyakini dengan hatinya, maka kasih kabar gembira kepada dia dengan syurga. La ilaha illallah dari yang seorang mendapatkan apa? Syurga. Akan tapi disyaratkan di situ apa? Mustayqinan. Mustayqinan biha qalbuh. Dia meyakini di dalam hatinya. Meyakini akan kebenarannya. Walau kibadiyah yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Dan pada sebagian hadis yang lain terdapat penyebutan syarat lainnya. Disebutkan pada sebagian hadis yusaddiqu qalbu lisanahu, hatinya membenarkan lisannya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya tidak mendustakannya. Hatinya tidak mendustakannya. Hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, anda bisa lihat dalam at-ta'liq. Ini secara lengkap hadis ini. Wa bi ba'dihi yaquluha haqqan min qalbihi. Dan pada sebagiannya, kepada sebagian hadis tersebut terdapat juga tambahan keterangan. Yaquluha haqqan min qalbihi, dia mengucapkan la ilaha illallah benar dari dalam hatinya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Qala fi ba'dihi qad dalla biha lisanuhu wa atma'anna biha qalbuhu. Dan pada sebagian hadis tersebut terdapat keterangan lainnya, qad dalla biha lisanuhu, telah tunduk dengan la ilaha illallah ini lisannya. Artinya lisannya mau mengucapkan, wa atma'anna biha qalbuhu, dan hatinya menerima akan kebenarannya. Menerima akan kebenaran dari kalimat la ilaha illallah. Intinya bahwa hadis-hadis yang mutlak, di samping hadis-hadis tersebut ada hadis-hadis yang muqayyad, yang bersyarat. Maka lemah aminnya seorang harus menggabungkan yang mutlak ya dalam bingkai hadis-hadis yang muqayyad, hingga bertemulah hadis-hadis tersebut dan benarlah pengamalannya. Artinya bukan hanya sekedar seorang mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia meyakininya. Bukan seorang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia menerimanya, tunduk terhadap konsekuensinya sebagaimana disebutkan dalam syarat la ilaha illallah. Bukan itu. Melainkan harus dia pahami nas-nas yang mutlak tersebut di samping nas-nas yang muqayyad, nas-nas yang bersyarat. Bahwa tidak cukup hanya mengucapkan dengan lisan. Kata beliau, kalau ada kullu isyaratun ila amalil qalb wa tahaqquqihi bi ma'na syahadatain. Semuanya ini, itu riwayat-riwayat yang tadi telah disebutkan sebelumnya, seluruhnya itu adalah isyarat kepada amalan hati. Karena la ilaha illallah itu amalan hati atau amalan lisan? Mengucapkannya amalan, amalan lisan. Tapi disyaratkan di situ juga amalan hati. Ikhlas dalam hati, mengharapkannya wajah Allah dalam mengucapkannya, ya, menerima konsekuensinya berupa perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala, penerimaan hati. Ya. Nah, begitupun juga sifat min qalbi, jujur di dalam hatinya dan seterusnya. Jadi paham ini, ikhwan? Riwayat-riwayat ini semuanya menunjukkan kepada amalan hati, wa ta'aqquqihi bi ma'na asy-syahadatain, dan merealisasikannya atau merealisasikan akan makna syahadatain dengannya. ya. Bahwa merealisasikan syahadatain, mewujudkan syahadatain bukan hanya dengan lisan, akan tapi lisan yang diikuti dengan hati dan juga amalan anggota badan. Maka kata beliau rahimahullah, fata'akkuquhu biqawli la ilaha illallah, maka merealisasikannya, merealisasikan makna syahadatain itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah ini dengan apa? Lisan. Dengan apa? Dengan lisan. Alla ya'la al-qalbu ghayra Allah hubban wa raja'a. Dia ucapkan dengan lisannya la ilaha illallah dan dengan hatinya dia tidak mengakui kesembahan selain Allah. Alla ya'la al-qalbu ghayra Allah. Hatinya tidak mengakui ada ilah lain selain Allah. Hubban wa raja'a, yang dia cintai, yang dia harapkan, wa khawfan wa tawakkulan, yang dia berikan kepadanya rasa takut, wa tawakkulan, yang hanya kepadanya dia bergantung dan bersandar, wa isti'anatan, dan yang hanya dengannya dia mohon pertolongan, wa khudu'an, dan yang dengannya dan yang hanya dengannya dia tunduk, wa inabatan, dan yang hanya dengannya dia berinabah, yaitu taubat wa rujuk, kembali, wa talaban, dan yang hanya dengannya dia meminta. Jadi ketika lisan yang mengucapkan la ilaha illallah, ini saja tidak cukup untuk dia selamat dari apa? Dari api yang masuk dalam surga, sampai hatinya mengakui bahwa hanya Allah yang dia cintai, hanya Allah yang dia harapkan, hanya Allah yang dia takutkan, hanya kepada Allah dia bergantung, hanya dengan Allah dia mohon pertolongan, hanya kepada Allah dia tunduk, hanya kepada Allah dia merujuk, dan hanya kepada Allah dia meminta hajat dan kebutuhan. Karena ini adalah konsekuensi dari apa? Dari ucapan dia la ilaha illallah, hatinya harus mengikuti seperti yang telah disebutkan. Qala wa ta'aqququ bi anna Muhammadan Rasulullah, sedangkan merealisasikan syahadat yang kedua bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, alla ya'budallaha bi ghairi ma syara'ahu Allah 'ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dia tidak beribadah kepada Allah melainkan hanya dengan syariat Allah melalui lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, ketika dia beribadah kepada Allah, cara ibadahnya dia ambil hanya dari siapa? Hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya dia merealisasikan syahadat yang kedua. Maka dialah orang yang dikatakan telah merealisasikan asyhadatain. Nah ini kita dapatkan pada apa? Pada hamlul mutlak alal muqayyad. Dengan kita berlakukan nas-nas yang mutlak tadi kepada nas-nas yang muqayyad, yang bersyarat. Bahwa tidak cukup hanya pengucapan lisan, melainkan harus juga apa? Adanya amalan hati. Adanya amalan hati yang diikuti dengan anggota badan. Sedikit lagi kita ambil ikhwan. Wajad al-ma'na marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam shariha. Dan telah datang makna yang semisal dengan ini dengan sanad yang marfu' sampai kepada Nabi secara tegas. Itu apa? Bahwa la ilaha illallah, selain seseorang dituntut untuk dia mengucapkannya, dituntut juga untuk dia meyakininya dengan hatinya serta amalan-amalan hati yang lainnya. Telah datang sebuah hadis, kata al-Hafidz yang semakna dengan ini dari Nabi bahwa beliau berkata man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Ada keterangan mukhlishan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, baru dia masuk surga. Ada di situ tambahan keterangan apa? Mukhlishan. Ila man qasaha ya Rasulullah. Kemudian Nabi ditanya, seperti apa ikhlasnya wahai Rasulullah? Seperti apa ikhlasnya? Qala an ta'jizaka an kulli ma harramallahu alaihi. Ikhlasnya itu kata Nabi, bahwasanya la ilaha illallah itu menghalangimu dari mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah kepadamu, itu ikhlas. Baru dia masuk surga. Maka dari sini kita dapati, apakah cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengerjakan yang diharamkan, meninggalkan, diperintahkan? Amal jawab, maka apa jawabnya? Yakfi Allah yakfi ikhwan. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW mensyaratkan bagi orang yang mengucapkan untuk dia apa? Ikhlas. Dan ikhlasnya adalah apa? Anta ajizaka an kulli ma haramallahu alaik. Ikhlasnya, bentuk ikhlasnya adalah bahwa la ilaha illallah itu menghalangimu dari semua yang Allah haramkan padamu. Sampai la ilaha illallah itu menghalangimu dari mengerjakan apa yang Allah haramkan padamu. Apakah melantarkan yang diwajibkan atau mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuwa min hadits Anas bin Malik. Dan yang demikian ini diriwayatkan dari haditsnya Anas bin Malik wa Zaid bin Arqam. Walakin isnadahuma la yashih wa jaa aidan min marasil Hasan wa nahwihi. Akan tapi sanad dari hadits-hadits tersebut itu tidak sah. Wajah itu memerasi Al Hasan wanahwe. Kan tapi datang pada mursalnya Hasan dan yang semisalnya. Disebutkan lagi at-ta'liq qala fi isnadi Muhammad bin Abdul Rahman bin Ghazwan wa huwa wadha'. Dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdul Rahman bin Ghazwan, dan dia adalah seorang pemalsu hadis. Dan tapi wahai muliakan Allah, berdasarkan hadis yang lain yang telah berlalu oleh kita, tersimpullah oleh kita bahwa la ilaha illallah harus dengan beramal atau tanpa beramal seorang bisa selamat. Amal jawab harus disertai dengan amal. Harus seseorang menunaikan sholat, harus seorang menunaikan zakat, harus seorang mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang sebagai wujud dari konsekuensi la ilaha illallah. Baik, sedikit lagi sebelum kita pindah kepada bab yang baru ya. Masih ada satu hal ini ya. Satu paragraf. Qala wa tahqiqu hadzal ma'na wa idahu wa anna qawla al-'abdi la ilaha illallah yaqtadi an la ilaha illallah la ilaha lahu ghairullah. Dan wujud merealisasikan makna ini. Wa idahu, dan tambahan keterangan terhadap masalah ini. Anak awal lah, bahwa ucapan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah yaqtadi an la ilaha lahu ghairullah, itu mengharuskan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harusnya tidak ada bagi dia ilah, kesembahan yang berhak dia ibadai selain Allah, mengharuskan kepada yang demikian ini. Tidak ada bagi dia kesembahan selain Allah. Wal ilahu alladhi yuta' fala yu'sa. Dan ilah artinya yang dia taati dan tidak dia maksiati. Artinya dia hanya mentaati Allah azza wa jalla. Dia hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bermaksiat kepadanya. Alladzi yuta' wa la yu'sa. Haibatan lahu wa ijlala. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa mahabbatan, sebagai wujud dari kecintaan dia kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah Jalla wa'ala adalah orang yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mencintai apa-apa yang dibenci oleh Allah, ini cintanya dusta. Tapi nanti akan ada penjelasannya. Boleh demikian, ini ada kaitannya dengan konsep iman, ada kaitannya dengan syahadat seorang terhadap la ilaha illallah. Maka disebutkan oleh Al-Hafiz bahwa maksud dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada bagi dia ilah selain Allah. Dan ilah artinya yang dia taati dan tidak dia maksiati, sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan. Wa khaufan wa raja'a, sebagai bentuk rasa takut dia dan rasa harap dia, dia gantungkan ke sana. Wa tawakkulan 'alaihi, dan wujud dari ketawakalan hati, maka dia hanya mentaati Allah Azza wa Jal dan tidak dia maksiati Allah Jalla wa Ala. Wa su'alan minhu, dan dia gantungkan permintaannya kepadanya. Wa du'aan lahu, dan juga seruannya kepadanya. Wa la yas'u dhalika kulluhu illa lillahi Azza wa Jal. Dan ini semua tidak sah untuk dia berikan seluruhnya kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak sah untuk dia berikan rasa pengagungan kepada selain Allah, atau ketaatan yang dibangun di atas pengagungan, kecintaan, kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min asais al-ilahiyyah kana dhalika qadhan fi ikhlasih. Maka barang siapa yang dia menyekutukan Allah dengan makhluk pada salah satu dari perkara-perkara ini, barang siapa yang dia menyekutukan Allah dengan makhluk pada salah satu dari perkara-perkara ini, dia memberikan ketaatannya, kecintaannya, memberikan rasa takutnya, rasa harapnya, tawakalnya, permintaannya, seruannya, dia menyuruh selain Allah Jalla wa'ala, dibangun di atas rasa harapnya, rasa cemasnya, orang siapa yang memberikan hal ini, dan ini termasuk dari khasais al-ilahiyah, perkara yang khusus hanya dimiliki oleh Allah, kana dzalika qadhan fi ikhlas. Maka demikian itu adalah bentuk cacat pada keikhlasan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah. Cacat. Orang yang mentaati orang lain dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, mencintai orang lain dalam bermaksiat kepada Allah, dalam melanggar perintah Allah Jalla wa'ala, dan belum lagi seorang yang dia meminta kepada selain Allah perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, minta kepada kuburan, kepada makam, dia berikan rasa harapnya, rasa cemasnya, ini syirik. Wabih. Orang yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, terdapat padanya ketaatan kepada hawa nafsunya, ketaatan kepada syaitannya, maka ini qada'an aib dan cacat pada keikhlasan dia terhadap la ilaha illallah yang dia ucapkan. Sedangkan untuk masuk surga disyaratkan mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Dengan ikhlas. Maka maksiatan itu adalah cacat pada keikhlasan terhadap tauhid la ilaha illallah. melanggar perintah Allah, melantarkan perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan hijab, berghibah, mentaati hawa nafsunya, mentaati bisikan syaitan, ini qada'an fi ikhlas. Ini cacat pada keikhlasan pada ucapannya la ilaha illallah. Jadi paham ini, ikhwan? Ini yang dimaukan di sini. Maka kata beliau, qala kana dzalika qada'an fi ikhlasih. Maka demikian itu adalah cacat pada keikhlasannya pada ucapan dia la ilaha illallah, wa naqsan fi tauhidih, dan aib pada tauhidnya. Tauhidnya ada aib. Tauhidnya enggak sempurna. Wa kana fihi, sehingga ada pada dia min ubudiyatil makhluk, bentuk dari peribadatan kepada makhluk, bihasabi ma fihi min dzalik, sebesar adanya pelanggaran-pelanggaran dia dalam masalah-masalah tadi. Maka ini jelas adalah suatu hal yang berbahaya bagi tauhid seseorang. Itu seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, menyangka dia najis, menyangka dia selamat, dan dia mengerjakan kemaksiatan melantarkan perintah, dan dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya la ilaha illallah dia itu telah dikotori dengan aib dan noda. Tak terdapat pada keikhlasan dan pada tauhidnya itu cacat yang mengurangi kesempurnaannya. Maka al-Hafidz di akhir bab ini, wa kana fihi, sehingga ada pada orang ini, orang yang melakukan maksiat ini, tapi dia muwahhid atau ghairu muwahhid, pembahasan ini tentang seorang muwahhid asir, orang yang mentauhidkan Allah jatuh kepada maksiat, ada pada orang ini bentuk peribadahan kepada makhluk sesuai apa? Sesuai pelanggaran dia dalam perkara-perkara tadi. Semoga Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita cukupkan untuk kita sambung mungkin insyaallah ba'da isya, jadi enggak dipotong sama sekali. Terserah ini dia, ya, ini kayaknya enak ba'da isya. Nah. Baik. Kita cukupkan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.